Saudaraku yang kekasih, jikalau kita membaca bagian ini diawali dengan sebuah pembukaan yang sangat menarik. Catatan Lukas menjadi penting bagi kita. Dikatakan sementara Paulus menantikan tim di Athena, sangat sedihlah hatinya karena dia mendengar dan melihat bagaimana kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Sebuah kepekaan terhadap sebuah situasi di mana ada. Ini menjadi penting pada hidup setiap kita, anak-anak Tuhan. Gelisahkah kita pada dunia di mana kita hidup? Saya agak khawatir sejauh mana sebetulnya kegelisahan kita bergumul dengan dunia di mana kita ada. Ketika Paulus melihat patung-patung itu, hatinya menjadi duka dan sedih. Bukan karena dia tidak ada uang. Paulus menjadi sedih bukan karena kemudian ada sakit yang divonis dokter dan tidak akan ada kesembuhan. Bukan oleh karena sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diinginkannya untuk dirinya. Tetapi berhala membuat kedukaan. Hatinya sedih melihat kesesatan. Penting hidup pada tiap anak Tuhan. Saya pikir ini yang kurang pada diri kita. Maka kita dalam pelayanan seringkali bisa merasa punya waktu dan punya hak untuk berhenti dan menyelesaikannya. Karena kita terlalu sibuk untuk urusan ini dan itu. Adakah kedukaan mendalam ketika kita melihat di sekitar kita? Kalau saudara mau melihat di sekitar saudara, mana mungkin engkau berhenti melayani? Omong kosong itu. Kalau kau punya niat untuk berhenti melayani karena berbagai kesibukan, itu karena engkau tidak mengerti apa yang sedang kau layani. Bagaimana engkau bisa berhenti untuk memuji dan memuliakan Tuhanmu jika engkau melihat kesesatan? Perkelahian, itulah yang harus dikumandangkan, dikobarkan. Perkelahian bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Nah, ini menjadi semangat yang harusnya kita tumbuh kembangkan dalam hari-hari kita. Menjadi pertandingan yang tidak sederhana, saudara. Ya, saya coba menikmati pergumulan Paulus seperti apa yang saya katakan. Waktu saya pergi ke Papua, lalu saya berpikir, saya sudah tahu data, sudah dengar, tetapi waktu kemudian melihat, saya tersentak. Lebih mudah untuk menemukan masjid sepertinya daripada gereja dalam ukuran kemegahannya. Bagaimana mungkin? Tapi itu terjadi. Hati semakin gelisah kalau melihat peta politik. Bagaimana wakil bupati hampir di banyak kabupaten sudah non-Kristen, di kantong Kristen. Bagaimana bisa terjadi? Bolehkah saya goyang kaki lalu berkata, cukup sudah Kalimantan saja? Betapa aibnya, betapa memalukannya. Bagaimana mungkin saya bisa berdalih? Kalau kemudian kita melihat orang, lalu orang berpikir tentang hidup, tentang diri. Bagaimana kita bisa diam, tidak mewarnai pikiran mereka? Kalau saudara melihat pertikaian di estalase pelanggung politik hidup ini. Kalau saudara melihat perilaku ekonomi dalam tataran orang berbaju Kristen. Itu sangat menyakitkan. Bisakah kita diam, saudaraku? Mampukah saudara untuk tidak gelisah? Itu kejahatan yang mengerikan. Itu sebab kita kebanyakan penjahat yang tidak sadar kita penjahat. Dan kita selalu berpikir suci karena kaki kita hari Minggu menginjak gereja. Salah. Adalah sebuah kejahatan ketika kita bisa tenang di tengah kekacauan. Adalah sebuah kejahatan ketika kita tidak memikirkan dan tidak punya kegelisahan terhadap kesesatan zaman. Paulus gelisah, Paulus sedih melihat patung banyak. Artinya banyak penyembah berhala, artinya banyak yang sesat, artinya betapa pentingnya Injil harus diberitakan. Oleh karena itulah saudara dalam rumah ibadat dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi yang takut akan Allah. Apa yang harus kita kerjakan di Athena? Diskusi mereka bukan tentang di mana dia menginap dan apa yang akan dimakannya. Diskusi dia bukan tentang hal-hal yang bersifat prinsip kenikmatan terhadap diri. Tetapi apa yang mesti kita kerjakan? Melihat patung-patung ini, itu bukan negaranya Paulus. Dan Athena wajar kalau banyak patung. Karena memang itu kota daripada kesesatan menurut ukuran keimanan Kristen. Sumbernya filsafat. Agama berkembang sangat sistematik di sana. Pemikiran-pemikiran, logika-logika sangat kuat dari sana. Dia menjadi pusat kebudayaan dan seluruh dunia tercorong ke Yunani sana. Saudara-saudara, ada tiga hal yang menjadi penting di zaman Yesus Kristus. Pertama, adalah bagaimana Yesus muncul sebagai berita keselamatan yang luar biasa. Tetapi politik dikuasai oleh Roma. Roma menguasai politik dengan tentaranya yang hebat. Dia bisa merambah kemana-mana. Namun Roma yang menjajah dengan politik dijajah oleh Yunani dalam ilmu. Sehingga arsitektur Roma banyak dipengaruhi oleh Yunani. Pemikiran-pemikiran Roma banyak juga dipengaruhi oleh Yunani. Yunani menjadi pusat dan gudang filsafat yang luar biasa. Dan masa kejayaan Yunani lebih dulu daripada Roma. Tetapi ada satu lagi. Yahudi di mana Kristus muncul menjadi warna yang berbeda. Dalam tanda petik, ini menjajah untuk membenarkan seluruh orang yang sesat. Ini pertandingan hebat ya. Satu jagonya di politik, dia menjajah orang dengan militernya. Satu jagoan di pikiran, dia menjajah orang dengan intelektualnya. Dan satu beriman menjajah orang dengan keimanannya. Nah ini perkelahian sengit, saudara. Siapa yang akan jadi menang? Maukah engkau menjadi petarung-petarung iman? Atau cuma berselera menjadi petarung-petarung intelektual? Atau mungkin justru petarung-petarung dalam ranah politik dan kekuasaan? Oleh karena itu Paulus menempatkan dirinya menjadi petarung unggul. Kegelisahan itu membuat dia berkumpul dan berkata, bagaimana menolong mereka? Saudaraku, Athena terlalu jauh dari Israel di mana harusnya Paulus mengkonsentrasikan perhatian pelayanannya. Tetapi bagi Paulus penting, di mana berdiri kesesatan, di situ kita harus bertanding. Medan tempur harus diperluas, tidak bisa hanya mengecil. Tetapi bagaimana mungkin kau lari ke satu tempat, tidak menyelesaikan pertandingan yang lainnya. Karena itu jangan jadi pengecut yang lari dari sana dan ke sini tanpa jelas arah. Tapi jangan jadi penakut yang hanya memilih panggung sendiri dan tidak berani panggung berikutnya. Ayo berkelahi. Itulah para pejuang bagaimana menjalankan dan mengumandangkan pertempuran di tengah-tengah pergolakan dan pergumulan zaman. Saudara-saudara yang kekasih, berhadapan dengan orang-orang di Yunani tidak mudah. Ternyata di Yunani berdiri orang-orang yang sangat luar biasa. Datang dari latar belakang pikiran Epikuros maupun Stoa. Dua filsuf yang cukup terkenal pada masa itu. Bahkan pemikiran Epikuros menjadi pemikiran yang terus berkembang sampai kekinian dalam baju yang disebut hedonisme. Nah maka apa yang mereka pikirkan ini menjadi suatu pergumulan serius. Paulus ditantang dan diundang untuk datang ke Areopagus. Pusat dunia, saya katakan pusat dunia karena Areopagus menjadi simbol seluruh ilmu yang ada. Pada waktu kami pergi ke Yunani, lalu saya lihat itu Areopagus. Saya selalu membayangkan Paulus berdiri lalu mulai berteriak. Tempatnya agak sedikit naik ke atas. Maka dia berteriak tentang kebenaran itu. Heroik sekali. Lalu saya mulai berpikir tentang apa yang dikerjakan oleh Paulus karena dia berteriak di antara singa-singa yang menakutkan. Orang-orang pintar, orang-orang yang punya falsafah, jangan berdiskusi tentang hari kemarin. Mari kita bicara apa yang baru. Saya suka itu, jadi mereka gak kenal gosip. Karena gosip membicarakan yang kemarin, yang minggu lalu, yang bulan lalu, tahun lalu, tapi masih di hari ini. Semua yang muntah-muntah dibawa ke depan dan kita akan berkutat dan rusak di sana. Jangan diskusi kemarin, hari ini. Apa kau mau bicarakan? Saudara-saudara, di kandang singa, Paulus tampil dan berdiri. Dan dia berbicara. Stoa adalah seorang pemikir filsuf yang kemudian merumuskan dan mengatakan apa itu kebahagiaan. Maka Stoa berkata, melewati penderitaan dan jalan sulit, kita akan menggapai kebahagiaan. Askese, menyiksa diri. Itu bahasanya. Epikuros sebetulnya ada berjalan pada sisi yang mirip tetapi kemudian perkembangannya bergerak lalu mengarah kepada satu nilai. Mau menggapai kebahagiaan? Capailah apa yang menyenangkan tubuh indrawimu. Apa yang mengenakkan tubuh indrawimu itulah kebahagiaan. Itu yang kita sebut menjadi hedonis. Gaya hidup yang diaplikasikan dalam Roma dan Roma hidup dalam hedonisme yang mengerikan. Mereka berpesta pora, makan. Makan bisa kenyang tetapi tidak tentu puas. Kalau ada 20 hidangan di sana, baru makan 10 sudah kenyang setengah mati. Mereka pergi ke kamar mandi lalu masukkan tangan sogok ke mulut, muntah lalu makan lagi. Sampai mencapai kepuasan, tapi kepuasan yang semu. Karena tidak bisa menikmati nikmatnya yang 20. Perut manusia terbatas. Lidah manusia terbatas untuk mengecap rasa. Karena itu Tuhan suruh kita, karena kau terbatas, makanlah secukupnya. Saya kagum terhadap prinsip hidup yang Tuhan taruh dan hakikat hidup yang kita punya. Balance. Andai kata saja kita mengerti itu. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, pemikiran-pemikiran orang-orang Epikuros, orang-orang Stoa yang mewarnai para pemikir-pemikir lain. Sehingga dari generasi ke generasi orang Yunani adalah penggemar untuk belajar ilmu. Seluruh ilmu baik kedokteran, matematika, ilmu politik, apapun datang dari Yunani. Sebelum Roma Jaya, Plato sudah menulis Republika. Sebelum Roma kelihatan ke permukaan, Socrates telah berbicara nilai kehidupan. Sebelum Roma muncul, logika dan pikiran telah dikembangkan oleh Aristoteles. Trio guru, murid, dan terus lagi murid ini menjadi trio yang sangat luar biasa. Tetapi jauh lagi ke belakang, mereka sudah diwarnai oleh pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa. Sehingga pergerakan di dalam pemikiran Yunani itu begitu hebatnya. Dulu mereka berpikir tentang alam. Sehingga muncul sifat-sifat yang kita tahu, tanah, air, api, kayu, itu sudah dirumuskan dalam melankolik, plegmatik, sanguin, dan kolerik. Berapa jeniusnya mereka. Dan pikiran Yunani itu sampai sekarang pun masih kita pakai. Psikologi sudah begitu modernnya, akhirnya cuma bisa menggunting. Introvert, extrovert, superior, inferior, just that. Jauh lebih rumit yang dulu lagi. Membahasakan. Hebat ya. Karena itu Yunani menjadi pusat gudang segala-galanya. Jangan pernah bicara kalau kau tak punya bahan yang baru. Tapi disitulah Paulus berdiri. Ini kekagumanku. Dan jujur saja dalam batinku ini tidak akan pernah rela kalau aku tidak bisa menjawab pertanyaan orang tentang keimananku. Saya tidak akan rela dan marah kepada diri saya kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan tentang kekristenan. Itu sebab keras pada diri. Dan saya mau tahu banyak hal. Saya berdiskusi banyak hal. Dan kalau sudah saya jawab, bisa saya jawab tapi saya tidak puas pada jawaban itu, saya pulang pasti baca buku lagi, cari bahan lagi, cari tahu lagi. Berdiskusi dengan orang lain lagi. Sampai saya yakin, oh ya mestinya ini. Ada yang kurang ini, ada yang kurang itu. Saya sangat terobsesi. Paulus. Yang luar biasa. Dan perjalanan Paulus ribuan tahun yang silam terus bergerak. Karena ilmu selalu menjadi leader dalam masa ini. Dari zaman ke zaman. Kalau pada waktu itu, di zaman Paulus, filsafat menjadi raksasa yang menguasai dunia. Zaman kita, psikologi yang jadi raksasa. Bukan filsafat lagi. Maka teologi selalu dapat lawan-lawan berat. Saudara. Dulu berkelahi dengan filsafat, sekarang berkelahi dengan psikologi. Ini mengerikan sekali. Ya. Saya yakin waktu saya ngomong pun saudara mulai mikir-mikir. Filsafat ini maksudnya kelahi gimana ya? Psikologi kelahi gimana ya? Apalagi kalau saudara tidak suka berpikir pasti makin ribet. Dan kemudian berpikir, aduh Pak Bigman terlalu ribet dah. Kita gak mau tahu itu, kita mau yang gampang-gampang saja. Padahal Alkitab bacalah dari PL sampai PB. Gak satu pun yang gampang. Gak ada bim salah bim di sana. Yang ada itu cuma dalam khotbah. Bayangkan Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, kau yang letih lesu berbeban berat, mari datang padaku. Aku akan memberi kelegaan padamu. Koma, pikul lakuk yang kupasang. Bagaimana aku mau diberi kelegaan tapi suruh mikul? Omong kosong apa itu? Kalau kau tidak mengerti paradoks, kau tidak akan pernah mengerti kekristenan. Bayangkan berapa kacaunya Kristen masa kini. Rusak luar biasa. Saya akan berkata rusak luar biasa karena saya ngerti betul mestinya bagaimana. Jadi saya bisa mengukur kerusakan itu. Mengerikan sekali. Kalau kita tidak mengerti tentang pesawat terbang, lalu kita melihat ada sedikit retak saja misalnya pada bagian sayap. Cuma baris. Ya orang bilang retak rambut. Enggak apa-apa. Apanya enggak apa-apa itu bahaya setengah mati. Karena tekanan udara di atas sayap begitu kuatnya. Ngelihat ban sedikit gundul, enggak apa-apa. Ya. Dulu ada satu pesawat terbang, penerbangan yang sekarang sudah tutup. Itu gila, bisa ban pesawat dipulkanisir. Sudah pulkanisir saja, dasar orang kampung kalau mau main bisnis gila ya. Itu high tech, mana boleh. Maka tidak heran, begitu turun, cung, landing, cupus, lolos terus. Karena ban sudah tidak mampu lagi. Ada umur ban, bukan mata yang melihat. Tapi adalah ukurnya. Tidak bisa diukur dengan mata untuk bilang ini bagus apa enggak. Ban mobil masih bisa, pesawat tidak. Ada alat ukur yang mesti dipakai. Betul-betul. Pada waktu kemarin saya diskusi-diskusi dengan satu orang. Menarik juga susah. Ya, jadi pas saya di Manado, karena saya habis pelayanan terus pulangnya sama orang Manado yang top. Ya, di waktu lampau pejabat, waktu sekarang juga masih top. Jadi masuk VVIP, ampun kita ikut-ikutan jadi orang top. Tetapi kemudian satu orang, Hora Samang jamaah saya. Ya. Ya saya sembari ingat-ingat saya ketemu di mana ya. Baru dia ngomong, untung dia ngomong cepat, saya lagi bingung. Saya selalu nonton Amang di TV. Ampun, ampun. Saya lagi pikir saya ketemu di mana. Nah, kemudian kita ngomong-ngomong saudara, dia kasih kartu namanya, dia GM di sana. Lalu kita cerita tentang pesawat. Lalu ceritalah pesawat murah bagaimana dan seterusnya. Ya. Lalu dia cerita, menarik buat saya sebuah kompensasi. Pesawat murah, dia bilang, isinya 200 orang. Seatnya. Pesawat yang sama ketika yang standar itu cuma 155 orang. Selisih 50 seat. Sehingga dia dirapat-rapatin, maka karsika kadang-kadang agak mentok begitu ya. Yang kedua, karena seatnya ini tinggi kan dia mesti naik. Ya kalau 50 orang saja sudah berapa, kalau masing-masing di itu 100 ya sudah 5 ton, 5 ribu. Apa enggak bahaya? Masih masuk sih Pak. Masuknya di mana? Barangnya sudah dihitung sudah. Tetapi apa yang diakali? Fuel. Jadi fuelnya mesti dikurangi. Jadi kalau misalnya dia gak bisa mendarat di satu kota, dia juga gak bisa balik. Dia mesti mendarat tempat yang lain. Yang terdekat. Kalau gak bisa darat situ, habislah. Cara darurat dia mesti putar 3-4 kali, belum tentu cukup fuelnya. Waktu saya dengar gitu baru saya ingat ya. Karena fuel itu mesti dibuang sekian ton. Untuk menutupi kekurangan yang tadi. Memang kalau enggak ada apa-apa, aman-aman saja. Tapi kalau ada apa-apa, berapa bahayanya? Baru pikir-pikir, waduh, dulu saya berani banget karena enggak tahu. Gara-gara dia ngomong, saya mulai mikir. Ya, ini konsumsinya dikurangi, ini. Saya hitung. Ya logika masuk akal sih, kenapa bisa murah. Kalau mau aman, fuel diisi penuh. Kalau fuel diisi penuh, berarti beban berat tambah. Itu kan tontonan. Nah kalau sudah tontonan diisi penuh, berarti kan penumpang mesti dikurangi. Kargo kan gak mungkin dikurangi. Standar orang 20 kilo per orang. Ya, lalu VIP mesti kelas itu dapat lagi 30 kilo per orang. Jadi gak mungkin bagasi bisa kurang. Akibatnya apa? Ya fuel yang dikurangi itu yang paling efektif. Tapi gue pikir, gila juga ya. Yes. Tetapi ketika tahu, baru kita ngerti berapa bahaya. Kalau gak tahu, kita anggap biasa-biasa saja. Sama dengan kekristenan. Kalau saudara gak ngerti Alkitab, dunia ini oke-oke aja kok. Tapi kalau ngerti, ngeri sekali loh. Menakutkan ini. Mengerikan ini. Oleh karena itulah logika pikir seperti ini yang harus kita tumbuh kembangkan yang ada pada seorang Paulus. Sehingga ketika melihat ada kedukaan dan dia tidak segan-segan. Dia berdiri di Areopagus pusat dunia. Dia berkelahi dengan orang-orang yang dipengaruhi pikiran Stoa maupun Epikuros. Dia berbicara di sana saudaraku yang kekasih. Sampai kemudian akhirnya mereka berkata, gila yang kau omongkan ini. Kami gak pernah tahu. Ini aneh. Itu membuktikan diskusi Paulus bukan saja baru tapi beyond. The new. Kalau baru, mungkin mereka lihat. Oke, ngerti. Oh, ini dikembangkan. Mereka bisa ikut. Mereka tidak bisa ikut artinya apa? Sudah super itu. Kalau itu seri, 1, seri 2, seri 3. Ini seri 8 langsung Paulus. Semua shock. Futuristik sekali kalimatnya. Dalam satu diskusi-diskusi itu lompatannya jauh setengah mati. Mereka gak bisa ngikutin. Gila kau ngomong apa ini? Tapi karena mereka gak ngerti, mereka bilang Paulus ngawur. Ngomong ngaco. Lompatan kalimat itu besar sekali. Berapa bangganya menjadi anak Tuhan kalau mengerti kebenaran. Ada lompatan yang dahsyat, saudara. Lompatan yang besar. Ini yang harus menjadi pergumulan kita. Ini yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Memiliki itu dengan teguh. Memahami berbagai diskusi dan ruang yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dan kekinian masa. Bagaimana kita berkelahi dengan zaman ini. Paulus memenangkan perkelahiannya bagaimana dengan kita. Zaman terus bergerak, tapi asal kalian tahu, diskusi tetap dalam garis yang sama. Pergerakannya gak bisa lari kemana-mana. Hanya ada dua gongnya, percaya Allah, tidak percaya Allah. Tidak percaya Allah, hanya dua lagi gongnya. Ya, higher apa lower, itu toko. Lain-lainnya itu cuma bungkus-bungkus yang dibikin-bikin. Seakan-akan mirip, tetapi saya suka Alkitab. Tidak ada suam, suam, kuku. Panas dingin, clear. Lebih dari itu, salah. Standar Alkitab yang begitu kuat harusnya kita miliki menjadi pertahanan yang strong pada diri kita. Aku melihat kepada kalian orang-orang Yunani menulis kepada Allah yang tidak dikenal. Yunani terkenal. Apapun jatuh kalau di sini hari ini gedebuk, burung tahu-tahu hinggap entah datang dari mana. Buang kotoran di mimbar ini suci. Ini. Karena di luar dugaan terjadi. Nah, kira-kira begitu. Semua serba dibikin ajaib. Sama penyakit orang Kristen, kursi pun ada dibikin untuk kursi Roh Kudus. Penyakit gereja, memalukan. Pengkultusan-pengkultusan terhadap sesuatu yang dibuat lebih. Yunani sudah kerjakan. Dalam bentuk sedikit kasar, yang ini dihaluskan saja. Tapi prinsip basisnya saya bilang tadi sama. Allah yang tidak dikenal, dunia sekarang mengenal. Allah yang tidak mutlak. Apa itu hal yang tidak mutlak? Relativisme namanya. Maka tidak ada kebenaran. Kebenaran adalah Allah. Allah adalah kebenaran. Tetapi bagi dunia kebenaran itu relatif. Kamu belum tentu benar. Tetapi ironisnya dalam relatif pun manusia itu relatif banget. Karena dia selalu anggap dirinya benar, orang lain salah. Tapi dianggap salah dia gak mau. Tapi selalu bilang kebenaran relatif. Lah kalau relatif kan dia juga relatif dong. Sehingga dalam sebuah diskusi sudah gak bisa ngomong, Kristen relatif. Loh kok relatif? Yang benar itu begini, begini, begini. Kan kita gampang jawabnya, kau juga relatif, selesai. Tidak usah ada diskusikan apapun. Maka semua orang bisa jadi Tuhan pada dirinya. Relativisme membuka ruang yang besar. Orang bisa menjadi Tuhan atas dirinya. I'm God. Kebenaran adalah yourself. Kebenaran adalah aku. Dalam bentuk yang sederhana itu bisa mewarnai kita dan menimbulkan keributan. Karena semua lawan kita yang kita anggap lawan pasti salah. Cuma kita yang benar. Dalam pelayanan yang gak cocok juga jadi salah. Cuma kita yang benar. We are God. Menaklukkan diri kepada kebenaran itu tuntutan Tuhan. Karena hidup memang tidak mudah. Perkelahian yang sengit sekali. Nah jadi saudaraku yang kekasih. Bagaimana musuh yang kita hadapi ini yang bernama relativisme ini datang terus. Allah yang tidak dikenal. Karena dia bisa dirimu, bisa dirina, diri sana, diri situ, wah segala macam. Semua bisa jadi Allah di mana-mana. Kalaupun kita menyebut Yesus Kristus Tuhan, Yesus itu Allah. Allah itu Esa, tidak ada yang lain. Tapi kita tetap mengilahkan diri kita. Itu sebab orang Yahudi menyalibkan Yesus. Ketika mereka percaya Allah itu Esa. Itu mereka sebab memperhalakan peraturan yang mereka buat menjadi lebih tinggi dari kebenaran itu sendiri. Orang sakit disembuhkan sahabat mereka marah. Padahal mereka bilang kuduskan hari sahabat untuk kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan dipermuliakan lewat kesembuhan sahabat mereka ribut. Lucu ya? Itulah agama. Membangun kebenaran diri. Semua kita sama, saudara. Karena itu ini menjadi kengerian yang luar biasa. Karena bajunya sekarang lebih halus. Bajunya lebih cocok. Pas banget masuk ke dalam gereja. Tapi jiwanya tetap jiwa relativisme. Tidak ada kemutlakan. Padahal kebenaran kemutlakan, kebenaran Tuhan suka atau tidak suka taklukkan diri kita. Itu sebab Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu. Termasuk struktur berpikirmu. Termasuk tatanan nilai yang kau pahami. Taklukkan kepada Tuhan. Dan itu memang tidak mengenakan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih. Bagaimana pergerakan permusuhan di dalam nilai-nilai diri menjadi sangat kuat. Yang kedua, kita juga diperhadapkan kepada isu-isu yang berat. Zaman Paulus dikatakan apa? Jangan bicara yang kemarin, bicara yang baru. Itu iptek. Relatif. relativisme. Bagaimana sainisme kita ismekan, iptek itu dituhankan. Mengerikan sekali. Dalam dunia kedokteran, apa yang tidak bisa dikerjakan? Hidup matimu tergantung aku, kata dokter. Benar. Saya potong, you selamat. Saya diamin, you mati. Saya tahu kapan kamu hidup, saya tahu kapan kamu mati. Yang kira-kira, dulu bahasa dokter, Tuhan, ya kita kira-kira tahu, kamu kira-kira 3 bulan. Sekarang tidak ada kira-kira, kamu pasti mati 3 bulan. Itu bahasanya. Sehingga kepastian menjadi satu bahasa yang di take over dari manusia, apa, oleh manusia dari Tuhan. Ngeri ya. Sehingga iptek itu menjadi segala-galanya. Kalau saya ingat Titanic dengan satu guyonan sang owner dan semua orang yang ada di sana. Kapal terbesar, terhebat, tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Lalu kita nonton filmnya. Ya, ketangguhan karang tak bisa dilewatinya. Kapal yang paling hebat, kapal yang paling top, kapal yang paling luar biasa pada zamannya itu limbung dan tenggelam. Saudara, kepongahan apa yang bisa kita angkat? Apa yang tidak pernah celaka? Apa yang tidak pernah gagal di kolong langit ini? Tada. Mau ke angkasa biaya sudah terlalu mahal. Uji coba, banyak korban yang jatuh. Sehingga kita bisa melihat berbagai pergumulan, persoalan dalam kehidupan ini. Apa kebanggaan iptek? Tapi gila betul. Manusia rela jadi budaknya. Itu yang gawat. Celakanya, orang beragama pun sama. Orang Kristen pun sama. Karena kita menjadi orang-orang yang tidak canggih. Kita gagap berbicara tentang ilmu. Akibatnya kita rasa minder lalu menaklukkan diri pada realita yang ada. Kita gak berani berkelahi. Kita melihat iptek itu seperti raksasa. Kita ini kecil. Tapi sayang, kecil tidak kayak Daud dengan Goliat. Kalau Daud badan kecil, yes. Tapi iman besar. Kita sayang, ciut nyali semuanya. Kita harus berkelahi dengan iptek, susah. Ada 2 contoh saja, 1 isu dalam 2 langkah. Ketika kemudian seorang dokter dari Amerika pada tahun 90-an di dalam riset, dia seorang ahli kanker lalu menemukan risetnya di dalam DNA, dia katakan bahwa homo itu ternyata ditemukan DNA-nya homo. Jadi kalau seorang punya DNA homo, lahirnya udah pasti homo dong. Riset dia sudah keluar tapi belum dipublish secara umum. Karena masih mengalami pasti proses pengujian klinis lebih lanjut, bukan? 90, sekarang 2011, kira-kira 20 tahun, 93-an. Sesudah berjalan 20 tahun, ya, ada pertanyaan pertama, kalau betul homo itu adalah DNA-nya memang homo, belum lahir, DNA-nya memang sudah itu, maka dia lahir homo. Dosakah dia sebagai homo? Pada waktu itu dipublish cukup menggoncangkan, itu sebab gereja kemudian bergumul. Nah, gereja yang ciut nyali ini lalu lihat, iya. Gagap berdiskusi, akhirnya apa? Saudara-saudara, homo bukan dosa. Gereja Amerika, gereja Australia, dan sedikit lagi Indonesia akan meratifikasinya. Eropa juga sama sudah lama. Ngeri ya? Lalu gereja-gereja yang ini menganggap kita ini orang kuno, orang goblok, orang tolol, kok gak bisa terima homo. Tapi memang kita juga waktu gak mau terima homo itu sebagai sesuatu yang benar, bukan karena kita pintar, lebih karena memang kita juga dilatih untuk, ya pokoknya tidak. Jawab, gak bisa. Pokoknya tidak, pokoknya dosa, itu aja yang kita bisa. Kita menjadi agama-agama cupet. Yang tidak punya kelas untuk diajak berdiskusi. Maka orang suka mencibir kekristenan. Orang Kristen yang ngomong saja. Tapi tidak bisa menjelaskan argumentasinya. Kalau orang menggugat Tuhan kita paksa. Sudahlah pokoknya kamu percaya saja. Mental kita payah. Tuhan tidak pernah paksa orang pokoknya. Apa pertanyaanmu? Yesus jawab. Sosial politik beri pajak apa enggak? Yesus jawab. Elegan. Luar biasa. Saya beberapa kali coba-coba terus masuk dalam isu-isu sulit. Ya. ternyata kalau saya perhatikan, setiap isu sulit yang saya masuki, pasti muncul dua reaksi. Kalau dia Kristen murni berteologi, langsung akan dia bilang salah. Tanpa ngerti apa aspek yang lainnya yang sedang didiskusikan. Kadang-kadang orang-orang awam yang bukan Kristen tetapi pemikir lebih bisa menerima dan menikmati. Betul juga ya. Dan kita mengajak dia pelan-pelan untuk masuk ke dalam arena ketuhanan. Ironis loh susah. Ya, jadi saya lihat, memang gak gampang. Nah, oleh karena itu, ketika ini kemudian masuk, lalu gereja takluk tadi. Kalau kemudian di timur masih gereja tidak takluk, bukan karena gereja mampu menjawab. Gak bisa jawab juga. Pokoknya dosa. Selesai. Tapi lambat laun ini pun akan berubah. Karena anak-anak naik, pergi sekolah, keluar, pulang. Mama salah, papa salah, pak pendeta salah. Ganti generasi ini naik. Homo tidak dosa. Tinggal tunggu waktu saja. Apa saudara pikir kita mengagumkan buat anak-anak kita dalam logika pikir? Mungkin kita mengagumkan artinya mereka respect, hormat sama kita. Karena uang jajannya masih bergantung kita. Tapi kalau diajak kita berbicara, mungkin dia bilang, aduh orang tua payah. Diajak ngomong Kristen pun mungkin kita gak mampu. Ini pergumulan serius kita. Anak-anak ini akan ditangkap oleh iptek ini, disedot. Dan habislah mereka. Evolusi semakin menggila. Sekolah Kristen pun harus menerima kenyataan. Manusia makhluk evolusi. Ya. Ternyata guru-guru biologi yang beragama Kristen gagap untuk bicara teori creation atau teori penciptaan. Gila kan? Dia lebih pasti berbicara tentang teori evolusi. Ya apa enggak genteng ini? Bagaimana ini? Tapi karena pendeta juga gagap berdiskusi tentang evolusi. Jadi mereka mau dapat dari mana? Guru agamanya ditanya juga bingung. Pokoknya penciptaan. Tapi ada fakta evolusi begini. Juga enggak bisa jawab. Ngeri ya? Ini bagian harus kita sentuh dalam kehidupan kita. Bagaimana berkelahi dan bertanding dengan zaman itu. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, relativisme yang semakin merajalela, iptek yang masuk dan coba menggerumuling kita, berapa beratnya perkelahian kita ini. Saudara, kalau baca banyak buku, mengatikan talk show, saya sudah terlalu terbiasa lihat jenderal, petinggi republik ini, waduh relativismenya mengerikan sekali. Dan dia bangga, dia pikir dia hebat. Sampai bengong, tapi saya juga gak bisa ngerti, ya tapi susah lah ya. Padahal Kristen, tapi ya itu lagi balik. Ya berteologinya gak kuat kok. Lalu olang-aling lah saya. Tapi yang bikin saya lebih pusing lagi, kalau kemudian statement-statement umum itu dicoplok, diambil oleh pendeta dan berkhotbah di televisi. Itu yang membuat saya lebih stres lagi. Gila, ini pendeta di gereja ngomong begini, gawat setengah mati. Tapi heran, sementara saya stres, orang yang dengar bilang, wah puji Tuhan, bagus ya khotbahnya. Mengerikannya. Ayo bangun. Pertandingan masih panjang, saudaraku yang kekasih. Karena itu daya bedah kita, pisau bedah kita mesti diasah tajam. Anak-anak kita mesti dilatih berpikir. Itu sebab saya suka anak-anak yang mau tahu, mau belajar untuk mengerti dan menjawab tantangan zaman. Karena zaman akan makin sulit. Zaman akan makin berat. Hidup ini terasa aman karena kita cuma pada satu line. Rumah, kantor, teman, rumah, kantor, teman. Dan itu saja. Diskusi kita cuma kerjaan ini sudah selesai apa belum? Sudah gajian apa belum? Is enough. Kita tidak pernah berkelahi ide. Kita tidak pernah berkelahi pikiran. Kita tidak pernah berkelahi dengan zaman. Maka semua aman, nyaman. Kalau kita KTB, kita belajar PA, ya kita-kita juga kok. Yang standpointnya sama. Kalau beda, yang enggak prinsip. Sudah enggak prinsip, debat pula lagi. Kelihatan enggak tahunya. Yang prinsip malah hilang. Ayo kita latih yuk. Mulai berpikir berbagai kemungkinan. Kalau gini gimana, kalau gini gimana. Saya suka berkata ada seorang profesor hebat, dia bilang begini. Kalau kau mau jadi orang yang pintar, tanya apapun selagi masih bisa ditanya. Karena itu saya selalu katakan pada kalian, belajarlah bertanya. Kalau bertanya saja kau enggak tahu apa yang mau kau tanya, susah saya membayangkan kau orang pintar. Yes. Orang pintar selalu lihat, kalau gini gimana? Loh dia kuat begini. Kalau gini, kalau gini, kalau gini, kalau gini. Itulah pertama orang pintar. Itu sebab anak kecil, begitu luas dunia ini, selalu tanya, ini apa? Ini apa? Ini apa? Cuma sayang, waktu kecil dia rajin tanya, udah gede malas. Karena pendidikan yang tidak produktif. Karena anak, pokoknya terima, pokoknya terima, pokoknya terima. Nggak berani debat. Ayo dong berdiskusi, berdebat. Jangan takut. Sehingga anak itu dilatih, nah itu Western. Cuma sayang, Western anaknya dilatih nanya. Tapi jawabannya bablas semua. Sehingga akhirnya jauh dari kebenaran. Yang ketiga, tantangan masa kini, apa dari pemikiran Epikuros yang kita sebut hedonisme terus berkembang susrah. Sehingga bagaimana kepuasan menjadi ukuran segala sesuatu. Perasaan, pokoknya saya suka, saya senang, hedonis. Mau pesta kayak apa yang menyenangkan tubuhku, itulah kenyamanan. Itu sebab makan pun kita bisa mahal. Fine dine itu mahalnya setengah mati. Sebetulnya apa yang kita makan? Bukan urusan perut lagi. Udah urusan gengsi itu. Saya pernah diundang makan gitu, saya perhatiin. Memang hebat sih kita dikasih satu kamar. Satu orang nungguin kita makan, nungguin order kita di situ. Terus dari start sampai selesai. Woy kayak big boss aja kesannya. Tapi itu yang mesti dibayar mahal. Untung bukan saya yang buka dompet. Saya cuma lihat, walama gila bayar segitu. Makan ini saja. Ya. Senggok daging, senggok ini. Wah ini wagyu paling bagus, Pak. Ini paling enak. Ah sudah makan pun mendingan lapo tondong tak juga ujung-ujungnya. Berapa juta ku bayar itu kalau ku lihat uangnya itu. Mendingan aku makan lapo tondong tak 60 ribu murah meriah. Makan 3 hari udah cukup itu satu kali. Satu kali makan 3 hari gak usah makan gitu ya. Udah berapa itu dapat daging panggangnya itu. Tetapi kemudian saya mulai pikir-pikirnya beda ya. Cuma saya kalau lapo tondong tak kan makannya bukan sama artis tapi sama laler. Makanya murah ya. Sini kan lalernya gak ada, yang ada orang nungguin terus. Keren, rapi. Dari masuk, makan, selesai. Akhirnya ada orang gak mau lagi turun ke bawah. Dia makan di situ terus. Saya selalu bilang gini, coba hitung biaya makanmu. Hitung biaya hari-harimu ya. Yang kau pakai untuk buanglah parkir, bensin. Hitung coba itu. Berapa satu bulan? Demi Tuhan yang hidup, hitung. Berapa yang kau kasih uang untuk pelayanan? Sampah kita ini. Lebih banyak isi perut ini. Ya kan? Bagaimana kau mau memenangkan zaman ini? Omong kosong itu. Mana mungkin yang kau bisa menangkan zaman ini? Perhatikan apa yang dikerjakan Yesus dan para rasul. Mereka menyembuhkan banyak orang kalau jadi uang berapa uang itu. Mereka bikin banyak hal dalam pelayanan. Mereka pergi ke sana kemari. Tapi mereka sampai mati tidak punya apa-apa. Hebat ya. Saya tidak suruh saudara rame-rame jadi kere. Tapi saya suruh saudara rame-rame jadi kaya. Orang kaya adalah orang yang suka memberi. Makin banyak yang kau berikan. Itu pertanda ke orang yang sangat kaya. Sedikit yang kau berikan. Itu karena kau miskin. Tapi banyak uangnya Pak, miskin itu. Itu sebab dia tidak mau berbagi. Mau berkelahi dengan zaman, bagaimana mau menang. Epikuros mengajarkan kepuasan diri, diri, diri, diri. Kalau diri kita mau kita puaskan, tidak ada limitnya susah. Tidak ada limitnya. Saya ingat satu kawan saya, minum XO itu udah kayak minum air begitu ya. Saya waktu dengar cerita dia, Pak, saking gilanya kadang-kadang ini, saya berendam di bathtub itu pakai XO. Waduh ratusan botol dituangin ke bathtub lalu berendam gila gak? Saya lalu pikir-pikir lu gak salah udah gak tau rasanya lagi pas sambil lah taruh ke muka udah gak tau lagi mau ngapain ya dia cerita minum sampai limpanya hancur ya. Satu botol saja sudah berapa duit. Lalu kalau berbotol-botol, mau jadi apa itu? Tetapi saudara itulah hidup. Kenikmatan indrawi. Gila ya. Saya coba mendeteksi, saya coba ngikuti, saya coba lihat. Jujur loh saudara, memang enak banget. Memang enak banget. Saya mulai pikir ini gila ya. Kalau ini aku punya dan terus-menerus, kurasa aku pun bisa tenggelam nih. Lalu mulai berkelahi dengan diri. Belajar berani menikmati, tetapi belajar berani tidak juga menikmati. Tapi jujur saja godaan menikmatinya jauh lebih besar. Bagaimana kita mau menang lawan dunia ini? Oleh karena itu saudara, perasaan-perasaan yang dipuaskan sayangnya masuk juga ke dalam gereja. Cilaka lagi kita. Baju Kristen, kita ke gereja bukan ke nightclub. Tetapi perasaan juga ingin dipuaskan. Wah, kalau nyanyi kita mesti histeris misalnya ya. Perasaan emosi terpuaskan. Oh, aku disentuh Tuhan. Apanya yang disentuh Tuhan? Wah, aku puas. Ya jelaslah kalau batinmu, perasaan emosimu dipuaskan, puaslah. Gereja bukan kepuasan emosional. Gereja kepuasan jiwani, dan susah kita menemukan itu tiap minggu. Demi Tuhan yang hidup, pikirkan. Kalau semua penyambutan dari awal baik, sampai kau duduk baik, sampai selesai baik, semua oke, semua oke. Lalu titai baik, ada orang ramah senyum, pasti kamu puas. Tapi maaf, itu kepuasan emosional. Kepuasan jiwa ini itu sangat konteks personal dengan Tuhan. Gak tentu tiap minggu kita dapatkan itu. Itu sebab mau berangkat gereja berdoa baik-baik. Tuhan tolong supaya aku mendapatkan itu, memegang itu. Dan ingat, itu bukan one momentum. Kamu datang di gereja langsung dapat. Tidak. Dari hari ke hari pergumulanmu, perjalananmu, hari-harimu. Maka latihlah kepekaan jiwamu yang menangis melihat orang lain menangis. Bisa berbahagia dengan orang yang berbahagia dan berbagi rasa. Latih. Ada orang nangis, lihat orang nangis dia nangis. Peka. Belum tentu, ada tipe begitu kok emosi memang. Orangnya sangat emosional, kesentuh dikit udah nangis. Maka jangan dikasih nonton film India dah, nangis melulu. Nangis. Nanti ngeliat senang, wah habis itu gedebu. Emosi, tapi kalau jiwa itu beda ya. Kuat mendarat. Ya. Jadi menjadi sebuah kesukacitaan, bukan kesenangan. Ya jiwa, bukan indrawi. Itu akan menjadi sangat luar biasa. Camkan itu, pikirkan itu, renungkan itu. Sehingga bagaimana kita mendalam, masuk ke dalam. Sehingga tantangan masa kini. Di dalam psikologi tadi yang saya bilang. Disitulah psikologi bermain. Masuklah dia ke perasaan-perasaan ini. Saya kemarin dengar anak-anak pimpin KKR. Apa kabar? Luar biasa, oh kurang kencang. Luar biasa, iya luar biasa. Jangan bilang kabar baik, ya saya pikir tadi kabar baik. Kalau kabar baik, salah itu. Cuma saya pikir saya lagi mau KKR, udahlah. Ya buang-buang waktu, energi untuk ribut-ribut lagi begitu ya. Dan kasihan juga ini anak masih muda, mungkin perlu belajar. Itulah kita. Kita pikir kita hebat. Siapa bilang kabar baik salah? Emang itu yang betul. Apa kabar? Luar biasa. Apa yang ditekankan? Emosi. Omong kosong kabarmu luar biasa. Kalau kabarmu itu luar biasa, melihat kau aku pasti terkesetrum sudah. Karena kau luar biasa. Tapi ngeliat kau aku gak kesetrum. Biasa-biasa pun belum nyampe. Tapi kan kita yes, yes. Itu emosi. Kalau nyanyi lompat siapa yang gak terpenuhi. Tapi kita memang kelasnya begitu ya. Maka sampai ada orang bilang, Pak kalau itu salah kenapa buktinya rame? Tuhan berkati. Salah kau bilang. Kalau kau bilang karena rame diberkati Tuhan, kau salahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang banyak dipanggil sedikit dipilih. Pikirkan itu baik-baik dululah. Kecuali kau bilang Tuhan Yesus salah. Apapun yang menyenangkan emosi pengikutnya banyak. Tapi apa yang menuntut logikamu, jiwamu ditaklukkan. Sedikit orang mau bayar harganya. Terlalu mahal. Terlalu mahal. High cost. Emosi itu low cost. Yeah. Jadi saudara-saudara yang kekasih, disitulah kita berpikir dan bergumul. Nah di sini psikologi bermain. Masuk dalam positive thinking, power of mind. Semua otak kita ini diobok-obok semua. Saudara tahu industri paling mahal sekarang? Hiburan. Bola itu menghibur sekali. Itu industri paling gila itu. Lapangan hijau itu cuma berapa kali berapa. Yang lari itu triliunan itu. 22 kaki. Kali 500 M. Rata-rata kita ambil. Nah, kita turunkanlah 300. 3 kali 22, 6,6 T. Lari-lari itu. Begitu patah keseleo itu ingat T itu. Aduh keseleo ratusan milet. Aduh keseleo ratusan milet. Keseleo ratusan milet. Karena yang lari itu gila-gilaan. Ditambah yang tunggu di luar itu. Paling enggak sudah 150-an sampai 100M itu cadangan itu. Berapa lagi itu? Maka di lapangan hijau itu berputar triliunan hanya dalam tempo 90 menit. Mahal ya? Lari ke sana. Maka bola jadi dewa yang paling hebat. Karena bola bisa membuat kita bahagia. Bola bisa membuat kita gila. Dan bola bisa juga membuat kita kelahi sama orang lain. Rasa kita lagi belain sahabat kita, klub kita, pemain kesayangan kita. Padahal dia gak kenal kita. Bola itu gilanya luar biasa. Maka saya kalau nonton ya pulang. Apalagi bonek-bonek. Kadang-kadang gila ya. Kagak jelas apa yang dapat jadi ribut semuanya. Di Tangerang udah langganan itu. Kalau udah Persita Tangerang main, gebu-gebukan ribut sama warga. Tiap kali kita baca. Kalau Surabaya jangan tanya lagi dah. Jangan bilang di Surabaya, orang Surabaya kemari pun bikin ribut. Kenapa bisa? Di Inggris ada Pameo. Who's got football? Itu sebab saya bayangkan kalau ada orang Kristen cinta Tuhan. Lalu main bola top. Ya, kalau kakak ngomong selalu Tuhan, Tuhan bagus ya. Asal jangan kemudian ketahuan hidupnya macam-macam. Karena banyak juga artis, Tuhan, Tuhan, Tuhan, tapi telanjang juga sih. Repot juga kita kan. Itu sebab saya katakan, dia dilihat dunia, psikologi bermain. Semua diindoktrinasi demikian rupa. Emosi, perasaan. Untuk senang, ya mau nonton siapa yang terakhir ini? Yang nyanyi. Bukan Katy siapa? Katy Perry. Saya cuma dengar cerita. Waduh, kita berburu tiketnya susah loh, saya dengerin. Terus wah, pergi ke Sentul, gila apa macet setengah mati. Di mana? Di pintu tolnya. Maka kemudian ada protes dari polisi, ribut segala macam. Pintu tol harus diatur. Karena macet setengah mati. Terus masuk ke dalam nonton gitu. Oh, ya anak saya juga pulang jam 12 malam lewat gitu. Kadang-kadang saya gak ngerti. Ini orang mau pulang malam. Suruh PA kadang-kadang datang susah. Kenapa? Saya lagi mulai pikir-pikir. PA dipimpin oleh Katy Perry Sirait. Gila ya. Emang gue bego? Sampai daya tarik kurang? Enggak. Tapi memang gak ada daya tariknya. Ya. Siapa itu anak muda itu? Justin apa? Justin Bieber ya. Gila, semua orang pergi. Tiket mahal setengah mati. Habis. Kita suruh kumpul pembangunan saja. Sampai bubusa-busa mulut mengingatkan. Gak masuk-masuk juga. Heran ya. Saya kadang-kadang pikir bagaimana kita mau menangkan zaman ini. Susah. Orang beli tiket 1 juta, 2 juta dia beli. Dulu yang paling gila apa? Epse, betul ya. Ya. Se itu 4 kan? 1G se. Oh iya, se 4 lah ya. Yang lain bingung. Ada 1 di mana? Gue kagak tahu lah, pokoknya se lah gitu ya. Awalnya gimana sampai ke sono? Ya. Waktu itu nyanyi, Saudara. Saya ingat betul karena salah satu sponsornya ada teman saya. Jadi mereka ikutan di situ juga. Ini dapat nih Pak VIP begini-begini, terus dia cerita loh berapa semua orang berebut segala. Saya ditawarin itu. Pak Bingman mau nonton gak? Saya cuma jawab sederhana. Gue kagak tahu nyanyi, tapi dengerin dia nyanyi gue sakit gigi. Mana bisa sih FC nyanyi? Mana ada suaranya itu? Tapi heran ya. Karena sudah bermain psikologi, inilah marketing, inilah iklan. Dibikin semua gitu. Semua orang berbondong nonton. Satu kursi jutaan berapa tahun yang lampau itu. Sekarang sudah mati semua. Keselak gak bisa nyanyi. Memang bukan penyanyi. Kenapa gak tampil lagi? Udah mulai tua dia. Jadi nyanyi pakai apa? Pakai muka, bukan pakai mulut dia mah. Kalau yang nyanyi pakai mulut sampai sekarang masih nyanyi. Kalau yang suara bagus pasti masih nyanyi. Sudah gak populer lagi, gak bisa dijual lagi. Tapi gila dari kaosnya, pensil. Semua orang belajar dari mulai pensil, buku, tas sampai kaos. Epse semuanya. Sampai ditanya 5x5, se juga angkanya. Gendeng kok saya bilang. Tapi saya jujur harus bilang, kenapa bisa menyedot miliatan? Begitu gilanya. Bukan penyanyi bisa membuat orang berbondong-bondong dengerin dia nyanyi. Edan kan. Sampai beberapa bagian tertentu banyak yang lip-sync sebetulnya. Mereka komat kamit sudah ada di sana. Kayak karaokean aja. Tinggal latihannya nyocok-nyocokin aja. Ya, jadi kalau satu waktu saya nyanyi kayak Frank Sinatra, hati-hati kalian. Lihat ke belakang, cek dulu. Mau apa dunia ini? Tapi siapa yang berani bayar jutaan dan tidak berhitung untuk Yesus Kristus Tuhan itu? Siapa yang berani ngantri panjang untuk Yesus Tuhan? Susah ya. Kalau saja ini show Katy Perry, enggak satu pun yang terlambat. Betul ya? Tapi ini karena kebaktian Tuhan Yesus penuh kasih karunia, banyak yang terlambat. Toh nanti ada berkat lah terakhir kan. Tuhan kan baik, telat-telat juga ngerti. Kan kira-kira begitu ya. Coba kalau kita bergumul, kita berkelahi dalam hidup kita. Yang simpel-simpel saja. Bagaimana kita mau memenangkan zaman ini? Ini baru yang sederhana loh. Saya dan kerajinan saya dan uang saya. Belum di sini nih. Belum nyampe kemari nih. Baru urusan dompet ini. Saya dan waktu saya. Aduh. Makin lama. Saya dan hidup saya. Siapkah? Oleh karena itulah saudaraku. Menang atas zaman. Bukan diskusi sederhana. Ada lagu ya. Kita lebih dari pemenang. Kalau nyanyinya semangat luar biasa. Tapi kalau saya perhatiin tiap WL yang mengomentar itu salah total. Tak pernah satupun saya dengar orang benar mengomentari lagu itu. Saudara betul, Tuhan Yesus sudah sama kita. Kita lebih dari pemenang. Kita bisa kalahkan setan, kita bisa kalahkan ini. Salah kau. Lebih dari pemenang adalah lapar pun kau tetap puji Tuhan. Dianiaya pun kau tetap puji Tuhan. Baca Roma 8 itu. Bahkan mati pun kau tetap puji Tuhan. Di mana kalian ada di situ? Yang kita pikir lebih dari pemenang, setan datang, keluar, sakit datang, keluar. Dompet gak ada, tetap, dah, langsung isi. Lebih dari pemenang, omong kosong. Lebih dari pemenang adalah be nothing. Mau? Itu lebih dari pemenang. Maka memenangkan zaman ini, dengarkan kalimatku. Perkelahian yang sesungguhnya, perkelahian yang paling serius, berkelahi dengan dirimu. Sebesar apapun setan di luar itu, tidak ada apa-apanya. Kalau kau bisa menyangkal dirimu. Sebesar apapun pergumulan di luar sana. Bukan persoalan. Kalau kau berani memikul salibmu. Itu sebab. Paulus tidak dapat mahkota. Ketulusan, kejujuran, kehebatan pelayanannya. Dia dapatkan duri. Kalau Yesus dimahkotai duri secara utuh. Dia diberi duri kesakitan yang luar biasa. Ia berteriak, Bapa, ambillah duri ini. Tapi Tuhan berteriak, tidak anakku, cukup kasih karuniaku bagimu. 3 kali dia berteriak. 3 kali surga menjawab sama. Apa kata Paulus? Sekarang aku tahu, di dalam kelemahanku, nyatalah kekuatanmu. Paulus menang, setan lari. Ingat? Bukan setan berdiri di depan dia. No. Ayub berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dia tidak marah hartanya hilang. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dia tidak marah anak-anaknya hilang. Istrinya pergi meninggalkan dia. Sahabat tak ada lagi. Sehatnya dia berubah menjadi sakit penyakit. Mengkaruk badannya dengan beling. Tapi dia berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Setan pergi. Paulus, Ayub tidak teriak-teriak, setan keluar, dan tengking. Enggak usah kau tengking, capek kau tengking itu. Habis suaramu itu, hidupmu. Kalau kau pikir, kami ikat setan, kami hancurkan setan. Kau pikir setan ikat hancur, ketawa deh setengah mati. Bagus nak, teruskan sandiwaramu. Karena memang kau setannya. Saudara pikir hebat itu, no, sorry. Jangan biasakan mengumbar hanya untuk menunjukkan kelas hebat. No. Tanya batin. Masuki pertempuranmu. Jangan pengecut. Tapi aktualisasikan perkelahianmu. Berkelahilah dengan dirimu. Kalau kau bisa menaklukkannya. Menyangkalinya. Dan kau mau memikul salibnya. Setan lari terbirit-birit. Ingat itu. Menang atas zaman. Maka Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Dan engkau akan mempermalukan zaman ini.